Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwah fi din ansanullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Baru saja tadi kita dengarkan bersama-sama tentang pendalilan Syekh terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang diantara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ayat-ayatnya, dan sekaligus juga dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Ar-Rabb dialah Al-Ma'bud. Tatkala Allah katakan wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wal qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tatkala Allah katakan la tasjudu li syamsi wal qamari, janganlah kalian bersujud pada matahari dan bulan, wasjudu lillah, namun bersujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semuanya. Ini menunjukkan bahasnya rububiyah melazimkan uluhiyah. Bahasnya Arab, dialah al-ma'bud. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepadanya beribadah. Maka makhluk-makhluk Allah Taala ini adalah sebagai alamat, sebagai ayah tentang rububiyah Allah SWT, dan rububiyah Allah SWT terhadap makhluk semuanya ini melazimkan kepada makhluk untuk mengabdi hanya kepadanya. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 45. Allah taala berfirman, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayyam tsumma istawa al arsy yughsil laila wan nahara yatlubu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian Allah, adalah Allah. Siapa itu Allah? Allah itu adalah alladzi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah itu adalah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Yughsil laila an-nahara, dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, yang menutupi malam dengan siang. Yatlubu hasisa, berganti secara cepat, menggantikannya secara cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk atas perintah Allah SWT. Ala laul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah SWT, maha tinggi Allah SWT, Rabb semesta alam. Di sini mu'alif saya Muhammad bin Tulahab menunjukkan kepada kita tentang penciptaan langit-langit dan bumi dari firman Allah di sini. Tatkala beliau sebelumnya tadi mengatakan wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Mana dari inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Maka langit-langit dan bumi adalah sebagian dari makhluk Allah SWT, yang sekaligus dengan makhluk Allah tersebut kita bisa mengenal Allah SWT, kebesaran dan kebagusan makhluk Allah tersebut. Ini semuanya menunjukkan tentang kesempurnaan Rabb yang telah menciptakannya. Demikian juga di dalam ayat ini ditutup dengan firman Allah, ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kata bahasnya, penciptaan dan perintah itu hanya milik Allah Taala. Jadi makhluk Allah Taala itu harus tunduk kepada perintah Allah Taala. Yang diantara perintah Allah Taala adalah agar manusia beribadah hanya kepadanya. Dan sebenarnya itulah satu-satunya tujuan perintah Allah Taala kepada hambanya ini, yaitu untuk supaya hamba ini mengabdi hanya kepada Allah Taala. Maka maha suci Allah Taala, maha tinggi Allah Taala, Rabbul Alamin, ma'budul alamin. Itu sesembahan alam semesta ini, Rabb, pencipta, pengatur, dan sekaligus sesembahan alam semesta ini. Kita lihat pada firman Allah, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Dia Allah Taala. Hanya pencipta kalian, Dia pula sesembahan kalian. Pencipta kalian, Rabb kalian, Dialah sesembahan kalian. Apa buktinya bahwa Allah adalah Rabb kita dan juga sesembahan yang melazimkan Allah adalah sesembahan kita? Yaitu alladzi khalaqa samawati wal ard, karena Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ketahuilah bahwasanya Allah alladzi khalaqa samawati wal ard ini dinamakan seperti ini, apa sifat seperti ini, ini namanya sifatun kasifah. Jadi alladzi khalaqa samawati wal ard fi sitati ayyam ila akhiril ayah, ini adalah menjelaskan tentang siapa itu Allah, bukan mentakyid atau kemudian membatasi. Artinya apa? Kalau sifat di sini sifat kasifah yang sifatnya menjelaskan, maka tidak bisa diambil mafhumnya. Allah alladzi khalaqa samawati wal ard tidak berarti berarti ada di sana Allah yang tidak menciptakan langit dan bumi, tidak. Itu namanya sifat kasifah. Kalau sifat yang mentakyid atau mensifati yang bisa diambil mafhumnya, itu namanya sifat muqayyadah, seperti fatahriru raqabatin mu'minah. Maka mu'minah di sini mentakyid raqabah, bebaskanlah budak yang beriman. Maka di sana ada budak yang tidak beriman. Itu namanya sifat muqayyadah. Maka yang seperti ini tidak bisa diambil mafhumnya. Dan nanti kita akan banyak bertemu dengan ayat-ayat seperti ini. Jadi ada sifat yang itu tidak bisa diambil mafhum. Kalau di sini katakan inna rabbakumullah alladzi khalaqa samawati wal ard, tidak berarti bahasnya ada di sana Allah yang tidak menciptakan langit dan bumi yang namanya juga Allah, tidak. Allah ya Dia pula lah, dan hanya Dia itu yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan yang telah menciptakan langit dan bumi tidak lain dan tidak bukan ya Dia itu, yaitu Allah. Karena sifat di sini berfungsi menjelaskan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat kasifah yang berfungsi bayan. Cirinya tidak bisa diambil mafhum. Alladzi khalaqa samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Dan kita dapatkan bahasnya langit samawat jamak karena jumlahnya 7, bumi walaupun di sini disebutkan apa mufrad, tapi yang dimaksudkan juga bumi seluruhnya, yaitu bumi yang 7. Visi tati ayam, dalam 6 hari tatkala Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Yang kita kenal hari itu bagaimana ya, ya perjalanan malam dan siang. Tatkala matahari Allah menciptakan bumi dan langit, tentunya belum ada perjalanan malam dan siang. Nah, lalu 6 hari di sini apa maksudnya? Maka ulama bersisi pendapat tentang 6 hari. Namun sebagian mereka merojihkan 6 hari di sini adalah 6 hari sebagaimana hari-hari kita. Karena mukhatabnya adalah kita. Maka 6 hari adalah 6 hari yang kita pahami secara waktunya, walaupun waktu itu belum terjadi peredaran malam dan siang, tetapi jumlah waktunya itu seperti 6 hari yang kita alami. Dimulai hari Ahad, berakhir di apa? Jumat ya. Hari Sabtu. Yang jelas 6 hari. Padahal hari ada 7. Ya. Terus yang hari ke-7. Yang jelas tidak istirahat. Sebagaimana keyakinan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Allah bantah. Atau Allah cegah sebelumnya. Barangkali terfikir mencipta selama 6 hari. Capek kalau begitu. Istirahat hari ke-7 tidak. Walaqad khalaqnas samawati wal ardha wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Dalam surat Qaf ya. Walaqad khalaqnas samawati wal ardha fi sittati ayyam. Sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Wama bainahuma fi sittati ayyam. Dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ingat, wama masana min lughub, dan tidak menimpa kepada kami kecapean. Jadi barangkali terbersit dalam benak seseorang mencipta makhluk yang demikian besarnya 6 hari berturut-turut, mungkin capek, maka wama masana min lughub, tidaklah menimpa kepada kami kecapean. Ini namanya apa? Nafi yang ditujukan untuk kemudian daful waham, untuk mencegah dugaan keliru. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma khalaqna samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan di antara keduanya la'ibin, untuk bermain-main. Artinya apa? Dengan tujuan hak, bukan untuk bermain-main. Barangkali untuk apa toh? Dadak. Tapi Allah jelaskan la'ib. Tidaklah untuk bermain-main. Jadi ini yang disilakan ulama, jadi apa? Nafi, menafikan sesuatu sifat jelek dari Allah Taala dengan tujuan untuk apa? Untuk daful waham, untuk mencegah apa? Dugaan yang keliru. Sekaligus di dalam nafi, setiap sesuatu yang dinafikan dari Allah Taala itu terkandung dalamnya isbat. Maka tatkala Allah menafikan lughub, menafikan capek, itu menunjukkan apa? Kesempurnaan kemampuan Allah Taala, kesempurnaan kudrah Allah Taala. Sehingga walaupun Allah telah mencipta makhluk yang demikian besarnya dalam 6 hari berturut-turut, karena kemampuannya yang sempurna, tidak menimpa kepadanya kecapean sama sekali. Dan demikianlah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Memahami metode Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidaklah sebuah sifat dinafikan dari Allah kecuali dalamnya mengandung isbat. Karena penafian semata tidak menunjukkan pujian. Padahal Allah menyampaikan tentang dirinya bertujuan untuk apa? Untuk menunjukkan kesempurnaannya, untuk memuji dirinya. Maka pasti di dalamnya ada terkandung pujian, yaitu tatkala kita paham bahwasanya di dalamnya ada isbat, ada penetapan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi tadi ayam dalam 6 hari yang jelas bukan karena sudah capek ya, menciptakan dalam 6 hari saja itu karena hikmah Allah Taala, dan juga hari yang ke-7 tidaklah Allah istirahat sebagaimana etikotnya orang-orang Yahudi. Dan 6 harinya sebagian pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama adalah 6 hari sebagaimana yang kita alami secara jumlah waktunya. Sumastawa al-ars, kemudian dia bersama yang di atas ar al-istiwa bimana al-ulu wartafa. Yaitu meninggi atau naik di atasnya, naik ke atas. Sumastawal ars, maka Allah naik di atas apa? Ars. Ars itu adalah syarir lil mulk, jadi singgasana bagi apa? Bagi raja itu ars. Nah singgasananya Allah adalah apa? Namanya juga ars. dan ars ini adalah makhluk Allah SWT yang tertinggi dan terbesar. Ars adalah makhluk Allah SWT yang tertinggi dan terbesar. Dan orang-orang musyrikin pun mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya ars yang adim. Saya kuluna lillah. Kalau tanyakan kepada mereka, man rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsil adim, saya kuluna lillah. Siapa Rabb langit-langit dan bumi dan Rabb-nya ars yang agung, mereka akan jawab Allah. Jadi ars itu adalah makhluk Allah SWT yang terbesar dan tertinggi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sana dirinci. Jadi ars adalah makhluk Allah yang tertinggi, kemudian di bawahnya air, kemudian di bawahnya kursi. Dan untuk memahami betapa besarnya makhluk Allah sendiri, Rasulullah SAW, betapa besarnya yang namanya ars ini, Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwasanya perumpamaan apa bumi, langit yang tujuh ini seperti halaqah, seperti apa, gelang yang dilempar di ardul falah, tanah yang lapang, binisbah kepada kursi, dibandingkan kepada kursi, ya, kursinya Allah SWT. Dan kursi dibandingkan dengan apa? Dengan ars itu seperti itu, seperti gelang yang dilemparkan di tanah yang lapang. Dan Allah akbar min dzalik, Allah lebih besar dari ars. Maka bisa apa? Kalaupun itu takribul lil fahm, untuk mendekatkan pemahaman, setidaknya kita bisa apa, gambarkan betapa yang namanya makhluk Allah ars ini besarnya. Kita saja tidak tergambar betapa besarnya langit dan bumi. Padahal kursi itu apa? Dibandingkan langit dan bumi itu seperti apa? Seperti bumi, langit dan buminya seperti gelang, kursinya seperti tanah yang lapang. Kemudian kursinya dibandingkan ars itu seperti gelang di tanah yang lapang. Dan Allah lebih besar dari itu. Maka Allahu Akbar. Allah Maha Besar baik secara kedudukan dan juga secara zat-Nya. Itu tentang makhluk Allah SWT yang namanya ars. Yuksil laylan nahara yatlubu asisa, yang menutupkan malam ke dalam siang berganti secara cepat. Wasam sawal qamara wan nujuma musakharatin biamri, matahari, bulan dan bintang-bintang musakharatin biamri, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dengan perintah Allah SWT. Jadi keberadaan mereka semuanya itu penciptaan Allah SWT, dan Allah menciptakan mereka dengan, dan juga Allah lah yang berhak memerintahkan mereka. Maka semuanya tunduk atas perintah Allah SWT. Tidak ada yang keluar dari perintah Allah SWT. Jadi di sini ada khalaqa dan ada amr. Jadi yang menciptakan Allah SWT, yang memerintahkan juga Allah SWT. Hak penciptaan hanya pada Allah SWT, demikian juga hak perintah hanya pada Allah SWT. Maka ala laul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Ingat dalam kaidah bahasa Arab, yang semestinya di belakang kalau kemudian didepankan itu yufidu al-hasar. Al-khalqu wal amru lahu, itu mestinya kalau susunan wajar, ya, mubtada kemudian apa? Khabar. Kalau khabar dikedepankan sebelum mubtada, yufidu al-hasar. Artinya hanya bagi Allah penciptaan dan perintah. Maka sebagaimana penciptaan adalah Allah SWT yang melakukan sendirian, demikian juga perintah hanya Allah SWT. Ala inil hukmu illa lillah amara ala ta'budu illa iya. Sebenarnya hukum itu hanya milik Allah. Yaitu apa? kamu diperintahkan, dia memerintahkan untuk kamu beribadah hanya kepadanya. Dengan demikian, ala lahul khalq wal amr menunjukkan bahwasanya al-khalq dan amr itu milik Allah, dan ini ataf lil mughayarah ya. Al-khalq bukanlah amr, al-amr bukanlah al-khalq, tetapi al-khalq itu terjadi karena amrullah. Al-khalq ini makhluk, al-amr ini kalam. Jadi terjadinya makhluk itu dengan perintah Allah Taala. Innama amru idar aroda sayan ayakun lahu kun fayakun. Nah, dengan kun maka jadilah apa? Makhluk. Kun fayakun. Maka makhluk itu terjadinya dengan perintah. Nah, semuanya maka milik Allah Taala, baik makhluknya maupun perintahnya, kalamnya. Nah, kita lihat tadi berkaitan dengan pertanyaan apa? Al-Quran, Al-Quran masuk yang mana? Masuk khalq atau masuk al-amr? Dalam firman Allah Taala surat Asy-Syura surat ke-42 ayat yang ke-52 Allah berfirman, perhatikan ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal imanu walakin ja'annahu nuran nahdi biman nasau min ibadina wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan. Apa ruh yang dimaksud di sini? Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu. Min apa? Min khalqina min amrina. Dari perintah kami. Maka di sini Al-Qur'an itu min amrihi, bukan min khalqihi. Ini salah satu dalil Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Tapi kalau katakan min amrina. Sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya Al-Qur'an juga disebut ruh karena apa? Karena semua segala sesuatu yang menimbulkan hidupnya sesuatu itu namanya ruh. Karena Al-Qur'an menyebabkan hidupnya hati, menyebabkan urusan manusia ini, maka dia pun disebut ruh. Makun tatat di Alkitab wal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu, namun kami jadikan dia Al-Qur'an itu nuran sebagai cahaya nahdi bihi man nasau min ibadina. Yang dengan Al-Qur'an tersebut kami memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba kami. Fa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya kamu betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau kemudian mereka yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk dengan dalil ayat ini pula misalnya, ja'alnahu, kami jadikan dia, ja'ala khalaqa waladi ja'al qamara sirajan, ya. Dengan alasan seperti misalnya alladhi ja'ala lakmul ardo. Kalau ini tidak. Jadi mereka berdalil bahasnya tatkala Allah mengatakan ja'ala ja'ala al-Qur'ana idzin, maka itu berarti Al-Qur'an itu makhluk. Nah, ini jelas karena ima dia pura-pura tidak paham bahasa Arab atau memang betul-betul tidak paham bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ja'ala itu ada dua makna. Bisa bimana kholako, bisa bimana soyaro. Bimana kholako itu kalau maf'ulnya satu, Tetapi kalau maf'ulnya dua, itu maknanya soyaro. Nah, dalam ayat ini jelas maf'ulnya dua. Ja'alnahu, maf'ul pertamanya apa? Yaitu Al-Quran. Nuran, maf'ul kedua. Maka bimana soyaro, bukan bimana kholako, yang telah menjadikan, bukan yang telah menciptakan. Seperti firman Allah, wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum. Jangan kalian jadikan Allah sebagai alasan untuk sumpah kalian. Apakah akan dipahami wala taj'alullaha, jangan kamu jadikan Allah, jangan kamu ciptakan Allah? Tidak ya. Tentu mereka pun tidak akan mengatakan ya, Allah melarang untuk manusia menciptakan dia, tidak mungkin. Jadi di situ jala bimana soyaro. Jadi kadang, jadi karena memang banyak dari kaum muslimin tidak paham bahasa Arab, maka mereka ya bisa jadi karena memang tidak paham bahasa Arab atau mengetahui realitas yang ada, maka bisa jadi kaum muslimin nanti bisa dibodohi sehingga mereka menggunakan dari sisi bahasa, padahal dari sisi bahasa pun salah. Itu ya, tambahan jawaban terhadap apa yang ditanya oleh Allah tadi tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu min amrihi, ya, dari kalam Allah, bukan makhluk Allah SWT. Tabarakallahu Rabbul Alamin, tabaraka ta'ala wa ta'adama. Yang maha tinggi lagi maha agung. Dan apa saja yang di dalamnya ada barokah dari Allah Taala, maka di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan tetap. Karena makna barokah di antara maknanya yaitu subutul khair wa dawamu. Apa? Kasratul khair wa dawamu, banyaknya kebaikan dan tetapnya. Itu makna barokah. Tapi kalau di sini tabarakallah, maka maknanya ta'adama wa wa ta'ala, maha agung dan maha tinggi Allah. Dan barang siapa yang Allah barokahnya ada padanya, maka ada dalamnya kebaikan yang banyak dan tetap. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Tabarakallah, maha suci Allah al-ma'bud, Rabbul Alamin, karena dia lah pencipta alam semesta ini. Ini tauhid uluhiyah mengandung rububiyah. Mengapa Allah itu ma'bud? Karena dia adalah Rabbul Alamin. Kalau kamu mengakui dia adalah Rabbul Alamin, maka harusnya kamu mengabdi hanya kepadanya. Wa rabbuhu wal ma'bud, kata beliau. Wa dalilu qulu ta'ala ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasa wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita perhatikan ayat ini. Kata beliau wa rabbuhu wal ma'bud, dan ar-rabb dia ada al-ma'bud. Artinya min ma'ani rabb ada al-ma'bud. Belum membawakan dalil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wahai manusia, ya nas, ubudu rabbakum, sembahlah rabb kalian, alladzi khalaqakum walladziina min qablikum, yang dia telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa, dia pula yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'an, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maan, dan menurunkan dari awan air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum, dan mengeluarkan dengan sebab air tersebut berupa buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Kita lihat wajud dalalah saya bahwasanya ar-rabb wal ma'bud. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, kita lihat ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Fiilnya apa? Ibadah. Fa'ilnya siapa? An-nas, dialah al-abid. Kemudian ma'budnya siapa? Rabbakum. Maka jadilah ar-rabb itu al-ma'bud. Jelas ya? Maka ayat ini jelas bahasa ar-rabb adalah ma'bud. Karena ya ayyuhannas ubudu rabbakum. Fiilnya ubudu, fa'ilnya an-nas, kemudian maf'ulnya rabb. Maka al-ibadah, kemudian al-abid, kemudian al-ma'bud. Maka Allah adalah al-ma'bud. Karena yang ibadah itu ditujukan kepadanya, maka dia al-ma'bud. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan rububiyyah Allah Taala, yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ini apa? Tujuan akhir dari ibadah. Hasil natijah dari ibadah adalah la'allakum tattaqun. La'alla, kalau dari Allah Taala bimana apa? Pasti. Tapi kalau dari hamba bimana roja? Ya, harapan. Tapi kalau dari Allah Taala itu pasti. Maka pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Pasti kalian menjadi orang yang terhindar dari azab Allah SWT. Karena yang ditakuti, yang dihindari, jadi yang namanya takwa adalah ja'ala bainahu wa baina adzabillah wiqayah. Jadi menjadikan antara dirinya dengan azab Allah apa? Wiqayah. Apa? Perisai. Maka la'allakum tattaqun, pasti kalian terperisai. Yaitu terperisai dari apa? Dari azab Allah Taala. Artinya pasti kalian tidak akan masuk neraka. Kalau bagaimana? Kalau kalian apa? Beribadah kepada Rabb kalian. Apa makna ibadah? Wahidullah. Tauhidkanlah Allah Taala. Ini jaminan dari Allah Taala. La'allakum tattaqun. Karena la'alla, kalau dari Allah Taala bimana pasti. Tapi kalau dari hamba itu mudah-mudahan, itu kalau dari hamba. Maka tidak tepat kalau diartikan seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa, tidak tepat. Karena itu Allah sendiri yang berfirman. Maka pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Dengan syarat apa? Jadi berpuasa dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan hal-hal yang menjadi kewajiban orang yang berpuasa. Maka pasti dia menjadi orang yang terselamatkan dari api neraka. Kalau tidak ada mawani yang lainnya, karena dia melakukan hal yang lainnya. Tapi hakikatnya puasa itu mampu mencegah seorang hamba dari azab Allah SWT. Nah demikianlah tauhid, ibadah kepada Allah SWT itu akan mengantarkan orang terperisai, terhindar, terhijabi dari azab Allah SWT. Rububiyah dia yang lainnya, yaitu alladzi ja'ala lakumul ardha firasa, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Ini tidak menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwasanya bumi itu berbentuk pipih. Jadi yang benar bumi itu bulat, bukan pipih. Dan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, artinya dimanapun kita berada, bumi itu terhampar bagi kita. Hanya kemanapun kita pergi, mesti bumi itu terhampar bagi kita, mudah kita untuk melaluinya. Tidak pernah kita dapati berdiri dalam suatu tempat kemudian apa, yang buminya itu langsung melengkungnya kelihatannya. Mesti terus-menerus terhampar. Dan demikianlah kenyataan. Tapi hakikat bumi itu sendiri apa? Bulat. Dan Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang masalah ini dalam majmu' fatwanya. Tentang bulatnya bumi. wasama abinaa, dan langit sebagai atapnya. Asama di sini untuk diketahui bahwasanya dalam Al-Qur'an itu asama itu banyak maknanya ya, tergantung konteks kalimatnya. Dan itu biasa bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan apa ya? Homonim. Ya. Kalau sinonim lafadznya berbeda satu apa? Satu makna. Kalau lafadznya sama, maknanya berbeda, apa? Homonim toh. Jadi kalau bisa bermakna apa? Racun, sama bisa bermakna dapat, itu namanya homonim. Tetapi kalau kemudian dusta dan bohong, itu namanya sinonim. Kalau kemudian singkatan namanya akronim. Nah, jadi asama ini termasuk bentuk homonim. Di dalam ayat ini kita dapatkan dua makna. Wa ja'ala lakum al-ardha firasa wa samaa'a binaa'a. Asama di sini yang dimana asama al-mabniyah, yaitu langit yang tujuh. Langit yang bersab-sab tujuh. Itu sama yang dimaksud di sini. Asama al-mabniyah, sama yang dibangun oleh Allah SWT sebagai atap bagi bumi ini. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari sama air. Asama di sini maksudnya awan. Asama bukan dari apa? Bukan dari langitnya kemudian dia berubah menjadi air, tidak. Awan. Ya, asama di sini ini artinya awan. Kalau kemudian sumastawa ila sama, sumastawa ila sama, maka asama di situ di mana al-ulu atas, kemudian bersemayam ke atas. Sudah berapa? Tiga ya. Demikian juga aming tumang fis sama. Apakah kamu merasa tentram terhadap zat yang berada di atas? Asama di situ maknanya atas. Kalau bimakna asama al-mabniyah, maka fi di situ bimakna ala. Jadi ada dua pemaknaan di situ. Fi, fi sama, fi bisa bimakna seperti aslinya fi, maka asama di situ artinya atas. Kalau fi, kalau sama maksudnya adalah sama al-mabniyah, sama yang dibangun itu, maka fi di situ bimakna ala. Seperti ra'aitu rajula fil jibal. Aku melihat orang di gunung, maka yang maksudnya adalah di atas gunung, bukan nyungsep dalam gunung. Fil jibal, seperti la usallibannakum fi judu'in nakhli. Betul-betul aku akan salib kamu fi judu'in nakhli. Di atas apa namanya? Pohon korma, bukan di disalib di dalamnya ya, di atasnya. Fi bimana ala. Ya, ada dalam Al-Qur'an fi bimana ala termasuk itu. Sumas amang tu mang fis sama. Sudah. Kalau kemudian pada ayat al-lafal yamdud bisa babin ila sama, maka silahkan julurkan tali ke sama. Asama disebutnya asakaf, atas. Sumal yakto. Fal yamdud bisa babin, maka julurkan tali ke sama. Maksudnya adalah atap. Kesimpulannya, pokoknya seluruh yang di atas kita namanya apa? Sama. Awan di atas kita, atap di atas kita, langit di atas kita, yang di atas kita, semuanya namanya sama dalam bahasa Arab. Di asama adalah sesuatu yang di atas kita. Fa'akhruja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah mengeluarkan dengan sebab air tersebut berupa buah-buahan. Karena dengan adanya air, kemudian pohon-pohon buah menjadi tumbuh dan berbuah. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Ingat ya. Semuanya itu Dari siapa? Dari Allah Taala, dan Allah sendirian dalam melakukan itu semuanya, tidak ada sekutu baginya. Maka sebagaimana kamu sudah mengetahui bahwa semua itu rizki yang sampai kepada kalian adalah dari Allah Taala, termasuk penciptaan kalian dan penciptaan orang-orang sebelum kalian, maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan bagi Allah andad, nudara, sekutu, sesuatu yang sepadan, syuraka. Jangan kamu mempersekutukan Allah Taala. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Wa antum ta'lamun, kalian mengetahui tentang rububiyah Allah SWT. Maka jelas dalam ayat ini Allah berdalil dengan ikrar mereka tentang rububiyah untuk melazimkan kepada mereka apa? Uluhiyah. Fala taj'alu lillahi andada. Ayat fil ubudiyah, fil ibadah. Fala taj'alu lillahi andada fil ibadah wa antum ta'lamun, sebagaimana kamu tahu bahwasanya tidak ada andad bagi Allah dalam rububiyah. Padahal kamu tahu bahwasanya tidak ada bagi Allah Taala itu sekutu dalam rububiyah. Maka demikian juga jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu dalam apa? Dalam uluhiyah. Jadi tidaklah dimaknakan ayat ini fala taj'alu lillahi andada dalam masalah rububiyah. Karena apa? Mereka mengakui semua ini rububiyahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan di sini wa antum ta'lamun, sementara kamu juga yakin bahwasanya rububiyah dari Allah. Mengapa kemudian kamu menjadikan uluhiyah kepada selain Allah taala? Maka fala taj'alu lillahi andada. Dan kalau kita lihat, karena memang tujuan Allah Taala itu hanya ingin menjadikan atau mengharapkan atau menginginkan dari makhluknya untuk mengabdi hanya kepadanya, maka uslub Al-Quran di dalam mengarahkan kepada hal itu bermacam-macam. Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Irsyad wa Al-I'tiqad, beliau menyampaikan ada di antaranya ada belasan uslub metode Allah Taala untuk mengajak ke hal satu ini. Itu di dalam dakwah kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang itu memberikan faedah kepada kita bahwa manusia itu memang berbeda-beda karakternya, yang sesuai dengan perbedaan karakter tersebut berbeda pula apa uslub di dalam ajakan. Maka nah, banyaknya uslub yang Allah gunakan itu juga memberikan pelajaran bagi kita, metode bagi kita, kira-kira tipe orang seperti ini uslub yang mana yang pas. Maka uslub dalam berdakwah itu berbeda-beda. Tetapi dakwah itu masalah tauqifiyah, adapun uslubnya itu ya ijtihadiyah, dalam artian disesuaikan dengan kondisi dan karakter apa manusianya. Tetapi wasailnya itu harus sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah, harus yang diizinkan secara syar'i, tidak diberi kebebasan. Semuanya harus yang diizinkan secara syar'i. Dan yang termasuk paling sering yaitu takrir rububiyah ilzam kepada uluhiyah, ini yang paling sering. Termasuk hal yang sering sekali Allah gunakan dalam metode untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Taala, yaitu diingatkan terlebih dahulu tentang ikrar mereka terhadap rububiyah, kemudian diilzamkan kepada mereka untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian beliau sampaikan qala Ibnu Katsir rahimahullah taala al khaliqu li hadhil asya huwa al mustahiq lil ibadah. Berkata Imam Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir ma'ruf sahibut tafsir Abdul Fida, beliau mengatakan pencipta terhadap ini semua dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini istiqnasan ya, beliau mengambil pemahaman bahwasanya Ar-Rabb wal Ma'bud ini di samping ayatnya jelas sekali, ayatnya jelas sekali. Walaupun demikian, beliau pun tetap membawa kalam salaf. Bahwasanya pemahaman beliau itu sama dengan pemahaman sebelumnya. Bukan pemahaman yang istilahnya pemahaman Wahabi ya. Ibnu Katsir itu hidup jauh sebelum saya Imam Wahab. Jadi keliru. Kalau ajaran apa? Saya Muhammad bin Abdul Wahab adalah ajaran baru yang beliau adakan. Sehingga akan dinisbahkan pada orang yang tidak paham masalah ini, kalau ada dakwah tauhid dikatakan dakwah Wahabi. Artinya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan dakwah para ulama sebelumnya. Walaupun yang kalian katakan apa perkataan Ibnu Katsir, Ibnu Katsir apa? Masa Ibnu Katsir Abdul Wahab? Dia hidup jauh sebelum Muhammad bin Wahab. Tidak percaya silakan ya, kalian dakwahkan kepada kalangan masyarakat kuburin ya, pengagung pada kuburan, maka begitu kita mendakwakan tauhid mereka ingat hati-hati Wahabi. Ini karena maka faedahnya sangat besar. Artinya tatkala beliau menyebutkan menukilkan kalam orang-orang yang jauh sebelum beliau hidupnya, ini sebagai hujah bagi yang menganggap bahwasanya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah beliau sendiri, pemahaman beliau murni, tidak mengambil dari pendahulunya. Siapa bilang? Beliau senantiasa mengambil kalam sebelumnya berulang kali, dan wajud dalalnya sangat jelas dari ayat maupun dari hadis yang beliau sampaikan. Tidak ada apa kesamaran sedikit pun tentang maksud yang beliau sampaikan, yang menunjukkan kepada maksud yang beliau sampaikan. Nah, qadarullah, mereka salah di dalam menamakan dakwah saya Muhammad bin Abdul Wahab, mereka namakan apa? Wahabi. Nama yang bagus. Mengapa? Karena Wahab adalah nama Allah SWT. Maka Wahabi artinya apa? Dia pengikut Allah SWT. Maka enggak usah berkecil hati dinamakan Wahabi. Jadi ya karena bodoh itu tadi. Jadi menamakan justru nama yang indah, Wahabi. Artinya Hizbullah, kelompoknya Allah, pengikutnya Allah, orang yang taat kepada Allah. Maka dia katakan Wahabi. Nama Allah Al-Wahhab. Ini bisa kalian baca dalam Al-Firqatun Najiyah ya. Tauji seperti ini dari saya Muhammad bin Jamil Zainu. Jadi qadar Allah, Allah melesetkan lisan mereka. Mestinya kan Muhammadi, karena kan Muhammad bin Abdul Wahab, tidak Wahabi, Muhammadi, karena nama beliau kan Muhammad. Ya, mereka namakan Wahabi. Beneran. Wah, indah sekali. Mana dinamakan sebagai kelompoknya Allah sendara, pengikutnya Allah sendara. Ingkana muhibbut tauhid wa mubghidus syirk wahabiyan fasad bi annani wahabi. Begitu kalau ada orang mengelari Wahabi ya. Apabila mencintai tauhid dan membenci syirik itu namanya Wahabi, persaksikanlah aku adalah Wahabi. Isyadu bi anna muslimun. Seperti Imam Syafi'i dituduh apa? Dituduh Syiah Rafidhi. Maka ya ingkana muhibbu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syi'an fasad bi annani syi'. Kalau mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap Syiah, maka persaksianlah saya itu Syiah. Jadi karena penamaan yang apa? Yang keluar dari hakikatnya tidak penting. Yang penting hakikatnya. Mau dinamakan apa? Maka nama yang paling banyak adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gelarnya banyak. Hasawiyah, kemudian apa? Musabihah dan Jumudiyah dan sebagainya. atau untuk generasi setelah saya Muhammad Wahab, tidaklah orang dia berdakwah dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah kecuali akan digelari kepadanya Wahabi. Jadi kita lihat bahwasanya beliau mengambil dari salaf, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan keulamaan Imam Ibnu Katsir rahimahullah diakui oleh semuanya, termasuk yang apa? Yang tidak suka kepada dakwah tauhid. Mereka mengakui bahwasanya Ibnu Katsir lah seorang ulama yang benar manhajnya. Namun mereka tidak mengikuti Imam Ibnu Katsir dalam akidahnya, yaitu akidatut tauhid dan yang jauh dari ibadah kepada kubur. Beliau katakan al-khaliqu li hadhihi al-asya huwa al-mustahiq lil ibadah. Pencipta semua ini dialah yang berhak untuk diibadai. Hanya dia semata yang berhak untuk diibadai. Ini menunjukkan bahasnya ar-rabb wal ma'bud. Jadi hakikatnya dalil adalah ayat ini. Adapun inilah istiqnasan untuk kemudian menunjukkan siapa salafnya yang memahami seperti itu. Dan kalam salaf bukan dalil ya, tapi untuk membantu memahami dalil. Dalil adalah Alkitab, Sunnah dan Ijma. Kalam salaf bukan dalil, tapi fahmu salaf adalah dalil. Pemahaman salaf dalil, tapi kalam seorang dari salaf bukan dalil. Maka jangan apa kemudian kita memaksakan kepada orang untuk menerima kalam dari seorang salaf sementara tidak apa ada padanya dalil. Jadi ingat ya, yang namanya dalil itu Alkitab, Sunnah dan Ijma atau fahmu salaf. Ya, pemahaman. Namanya pemahaman itu bukan pemahaman individu-individu, tidak, pemahaman secara keseluruhan. Ya namanya ijma itu tadi. Adapun perkataan salaf, seorang salaf bisa jadi salah. Maka tidak dijadikan dalil. Perkataan mereka dibawa untuk istiqnasan, untuk apa? Ya memperkuat, untuk menunjukkan bahwasanya pemahaman saya benar. Buktinya apa? Ada pendahulunya. Saya bukan suatu bukan pengarang, tapi muqallid terhadap sebelumnya. Yang sudah jelas apa? Mereka lebih paham tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Setelah beliau selesai berbicara, yang dengan pembicaraan beliau terbukti bahwasanya Allah Rabb kita dialah al-ma'bud, yang ibadah hanya berhak ditujukan kepadanya, tentunya itsmaman lil faedah, untuk menyempurnakan faedah adalah bagus apabila beliau menyebutkan anwa'ul ibadah. Untuk supaya orang tatkala dia sudah mengetahui kalau demikian ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah SWT. Nah sekarang apa itu ibadah itu dan apa macam-macamnya sehingga aku bisa menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah SWT. Maka beliau berbicara setelah itu tentang anwa'ul ibadah, kemudian menjelaskan dalil-dalilnya. Sampai poin ini ada yang ditanyakan yang belum jelas. Jadi ja'ala bimana kholako itu kalau maf'ulnya satu. Coba carikan Al-Quran yang ada ja'ala yang dia maf'ulnya satu. Yang ja'ala al-qamara fihi nuran ya. Ayat sebelumnya gimana? Ya, ja'ala al-qamara maf'ulnya berapa? Satu, ja'ala al-qamara. Dia yang telah menciptakan bulan. Di dalam bulan itu ada cahaya. Itu ja'ala maf'ulnya satu, ja'ala al-qamara. Nah, wa ja'ala samsa sirajan. Berapa maf'ulnya? Ya satu, yaitu sams. Wa ja'ala samsa sirajan. Dan ya, halnya dia ya, bahwasnya dan dia yang menjadikan apa? Yang menciptakan matahari, yang matahari itu bersinar. Adapun kalau maf'ulnya dua, itu bimana soyaro. Seperti itu tadi. Falataj alu walataj alillahi urdotan li'imanikum. Jangan kamu jadikan Allah sebagai urdoh untuk sumpah-sumpah kalian. Itu ada Allah dan urdotan. Seperti dalam juga tentang ja'alal Qur'ana Arabian, ya, ja'alal Qur'ana Arabian. Allah menjadikan Al-Qur'an Arabian, berbahasa Arab. Atau waja'alnahu nuran, dan kami jadikan dia sebagai apa? Cahaya. Itu maf'ulnya dua. Ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat? Pertama, apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Sebenarnya mutasyabih itu ada dua makna, ya. Mutasyabih dalam pengertian semuanya sama, artinya apa? Sama-sama bagus, sama-sama rapi, sama-sama teratur, sama-sama indah, sama-sama itqan, itu juga mutasyabih. Maka seluruh Al-Quran adalah mutasyabih dalam pengertian ini. Seluruh Al-Quran adalah mutasyabih dalam pengertian ini, yaitu sama-sama apa? Serupa dalam bagusnya, serupa dalam kebenarannya, serupa dalam keteraturannya. Mutasyabih dalam makna kedua, yaitu yang di dalamnya ada kesamaran makna. Nah, mutasyabih yang ada dalam Al-Quran sifatnya nisbi. Artinya mutasyabih, terjadi kesamaran makna bagi sebagian orang, tetapi apa? Tidak samar bagi sebagian yang lainnya. Ini tidak ada dalam Al-Quran mutasyabih dalam apa? Bagi seluruh orang, tidak ada. Nah, kalau mutasyabih yang dimaksud adalah mutasyabih makna yang kedua, maka sikap seorang mukmin sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Taala, warasikhuna fil ilmi yaquluna kullun min indi rabbina. Huwallazi anzalal Qur'ana minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasabihat fa'amal ladina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasaba minhu ibtighal fitna wa ibtighal ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Itu sikap seorang mukmin yang benar, yang berilmu. Mereka mengatakan aman nabi, kami beriman dengan semuanya. Kullu min indi rabbina, karena semuanya dari Rabb kami. Itu terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Artinya ayat-ayat yang dia belum paham, maka dia tidak kemudian menolaknya dan tidak kemudian berusaha mencari takwilnya dari sisi diri sendiri. Tapi dia senang aman nabi, kami beriman dengannya walaupun kami tidak paham. Tapi ini hak, ini benar. Kullu min indi rabbina, karena semuanya dari Rabb kami, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Nah, kalau kita ingin mencari maksudnya, maka jalan keluarnya apa? Hunna umul kitab, di sana ada umul kitab. Tempat apa? Tempat mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat. Tempat kembalinya ayat-ayat yang mutasyabihatlah umul kitab, yaitu yang muhkamah. Dan tidak pernah akan terjadi di dalam kitab Allah itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, saya akan kamu dapati perselisihan yang banyak. Maka tatkala dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu dari sisi Allah Taala, maka tidak ada dalamnya perselisihan satu pun, satu ayat dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka sikap kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, maka kita beriman. Tidak berkomentar sampai kemudian kita memahami apa apa maknanya. Bagaimana kita untuk memahaminya? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Itu jalan keluarnya. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan sekali lagi tadi tentang mutasabiah itu nisbi. Artinya tidak ada mustasabi hakiki, adanya nisbi. Kalau kamu tidak tahu, orang lain tahu. Tidak ada satu ayat pun yang tidak diketahui maknanya oleh apa? Orang lain. Termasuk alif lam mim nun, alif lam ra. Semuanya tahu apa maksudnya Allah, ya? Di situ pun ada maknanya. Apa maksudnya Allah Taala berfirman dengan itu? Karena kalau kemudian ada ayat yang dan disepakati itulah ayat. Kalau kemudian ada ayat kemudian tidak dipahami oleh seluruhnya, maka di situ ada unsur apa? Unsur lahun. Mengapa Allah menurunkan sesuatu yang tidak dipahami apa maknanya? Oleh karena itu ulama pun berbicara tentang makna ayat-ayat tersebut. Itu apa? Di antaranya memberikan faedah apa? Al-Qur'an itu tersusun dari huruf-huruf ini. Dari huruf-huruf nun, alif lam ra, alif lam mim. Inilah susunan Al-Qur'an. Kalau kamu tidak percaya ini dari Allah, buat. Toh Al-Qur'an itu sama terbuat dari huruf-huruf seperti itu. Itu di antaranya. Ya, penjelasan dari ayat tersebut. Itu kalau ini dianggap apa? Ayat-ayat yang mutasabihat. Ulama pun apa? Sebagian mereka ada yang menjelaskan makna ayat-ayat tersebut. Jadi tidak ada satu ayat pun yang kemudian dia tidak diketahui oleh seorang pun. Maka dengan demikian sikap kita, kalau kita tidak menemukan ahlinya, maka cukup kita imani. Bahwasanya aman nabi kullu min indi rabbina. Itu jelas. Ya. Jawaban dari Allah Taala, warasikhuna fil ilmi yaquluna aman nabi kullun min indi rabbina. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada pertanyaan dari Ahmad, sesungguhnya jawabannya sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya tidak semua pertanyaan dijawab. Nah, beliau ini menuntut jawaban atas pertanyaan, bukan karena tidak saya baca ya. Saya baca, tapi memang sengaja saya tidak menjawabnya. Dan barangkali ya Ahmad bisa bertanya kepada yang ada di situ jawabannya. Jadi Afan, memang sengaja saya tidak menjawabnya. Kelas kita lanjutkan. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, bahwa tatkala beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu telah berbicara tentang rububiyah Allah Taala yang terkandung dalamnya makna ubudiyah, bahwasanya Allah Rabb kita, Dia adalah ma'bud kita, maka tentunya akan lebih sempurna faedahnya kalau beliau menjelaskan tentang apa? Tentang ibadah dan macam-macamnya. Maka kemudian beliau berbicara tentang masalah ibadah. Ya. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mislul islam wal imani wal ihsani wa minhu addu'a wal khawfu warroja'u wat tawakkulu warrohbatu warrohbatu wal khusyu' wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal isti'a wal istighasatu wad dabu wan nadru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, itu dengan macam-macam ibadah tersebut seperti Islam, iman dan ihsan, dan di antaranya, di antara kandungan dari Islam, iman dan ihsan itulah doa, khauf, roja, tawakal, rohbah, rohbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah dan isti'adah, istighosa, daba, penyembelian, nadar, dan selain itu dari yang beliau sampaikan, dari macam-macam ibadah yang Allah Taala perintahkan dengannya, seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. tentang apa makna masing-masingnya, insya Allah besok tatkala kita berbicara tentang masing-masing tersebut. Namun stressing kita sekarang bahwasanya macam-macam ibadah semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa dalilu qalu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Sudah kita bicarakan ayat ini kemarin. Tatkala beliau berbicara bahwasanya seluruh ibadah hanya untuk Allah SWT, maka ayat ini membuktikan wa annal masajid la fala tad'u. Doa yang dimaksudkan di sini, doa apa? Hah? Doa apa? Doa? Doa dua-duanya. Fala tad'u ma'a Allah ahada. Dan ada kaidah, insya Allah dari Syaikhul Islam Taimiyah. Kalau doa yang Allah sebutkan, yang ditujukan kepada kaum musyrikin, maka yang dimaksud di sana apa? Doa ibadah. Jadi secara asalnya, secara asalnya, kalau disebutkan doa, yang dimaksud adalah doa ibadah. Kalau di sana ada qorinah menunjukkan doa di situ adalah apa? Doa masalah, maka dohirnya doa masalah, tetapi apa? Melazimkan doa apa? Doa ibadah. Atau mengandung doa ibadah. Yang jelas bahwa iman itu doa masalah atau doa ibadah, yang penting di dalamnya mesti ada dua-duanya. Karena yang satu melazimkan, yang satu apa? Mengandung. Termasuk dalam ayat ini, wa annal masjidillah fala tad'u ma'allahi ahada. Tatkala masjid-masjid itu milik Allah, apakah masjid hanya sebagai tempat untuk berdoa? Tidak. Termasuk juga untuk apa? Beribadah. Maka jelas, doa di sini tidaklah yang dimaksudkan hanya doa apa? Doa masalah. Tapi termasuk dalamnya doa, doa ibadah. Dengan demikian, falatadu bisa diartikan falatabudu ma'allahi ahada. Jangan kamu beribadah kepada Allah seorang pun. Maka tepatlah pendalilan saya bahwasanya seluruh macam-macam ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Kulluha lillahi ta'ala. Mana syahidnya? Falatadu ma'allahi ahada. Tatkala tidak boleh menyeru bersama Allah atau beribadah bersama Allah seorang pun, menunjukkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa annal masjidal lillah. Masjid itu hanya untuk Allah. Jadi seluruh macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Wa annal masjidal lillah. Seluruh macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'a ahada. Maka jangan kamu beribadah bersama Allah seorang pun. Jelas ya. Menunjukkan ibadah seluruhnya untuk Allah dan terlarang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Jadi ayat ini sebagai dalil umum. Kalau kita dapatkan ada sesuatu, kemudian sesuatu itu termasuk ibadah, maka bisa kita bawa sesuatu tersebut kepada sini, kepada ayat ini. Jadi pertama kita harus buktikan dulu sesuatu itu merupakan ibadah atau bukan. Kalau sudah terbukti itu merupakan ibadah, maka terlarang untuk selainnya, karena Allah berfirman apa? Fala tad'u ma'allahi ahada. Syukur kalau kemudian di dalam masalah tersebut ada dalil khusus bahwasanya itu terlarang untuk selain Allah. Jadi nanti metode kita dua dalam apa? Mendalili seseorang tentang suatu permasalahan. Tatkala sudah ketemu bahwasanya itu merupakan ibadah, maka kita bisa menggunakan dua dalil. Kalau ada dua-duanya, kalau tidak minimal kita apa? Menggunakan satu dalil. Dan satu dalil itu cukup. Adapun lebih dari satu itu apa? Untuk menambah keyakinan saja, bukan untuk apa? Bukan untuk mendalili. Artinya kedudukan yang satu tidak cukup kecuali harus dengan dua atau tiga. Tidak, satu pun cukup. Adapun kalau kemudian menambah menjadi 2, 3, 4, 5 dalil, itu untuk memperkuat saja, bukan untuk berdiri sendiri. Yang tanpa adanya 2, 3, dan 4, yang satu tidak berguna, tidak. Itu hakikatnya ya. Jadi banyaknya dalil itu untuk menambah ketenangan, keyakinan, bukan untuk apa? Bukan untuk dalil secara terpisah, dalam artian satu dalil tidak cukup. Bukan, satu dalil cukup. Nah, nanti kita akan banyak dapatkan demikian. Jadi ima permasalahan-permasalahan tersebut kita bawa ke dalil umum, wa annal masajid la fala tadu ma'a ahada, kalau sudah sesuatu itu terbukti sebagai ibadah. Ima ternyata dalam masalah itu ada dalil khusus, maka itu lebih kuat lagi. Dan buktinya nanti ya, tatkala kita terjun dalam pendalilan masing-masing ibadah ini yang beliau sampaikan. Kemudian sekarang ya sudah, beribadah kepada selain Allah tidak boleh, lalu apa urusannya? Ingat, faman sarafa minha say'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Dan barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah itu satu saja untuk selain Allah, maka dia musyrik dan kafir. Dikatakan musyrik karena dia telah mensekutukan Allah. Itu diakui. Orang musyrikin pun mengatakan mereka musyrik. Ya, karena memang mereka menjadikan apa? Sekutu bagi Allah Taala. Tetapi untuk kafir, ya ini butuh. Untuk musyriknya jelas namanya. Dengan perbuatan tersebut secara otomatis dia telah mempersekutukan. Lalu apa yang mau diingkari? Ya dia musyrik. Karena dia telah menunjukkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, ini namanya menjadikan apa? Sekutu. Sekarang permasalahannya kafir. Dari mana? Mengapa dia kafir? Apa alasannya dia kafir? Nah, belum bawakan dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala wa may yad'u mawlailan akhara la burhana lahu bihi wa hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Perhatikan, wa may yad'u mawlailan akhara, barang siapa yang berdoa bersama Allah selain Allah. Doa apa di sini? Semuanya ya. Dohirnya doa ibadah, mengandung apa doa? Masalah. Dohirnya doa ibadah. Karena ini berbicara dengan orang-orang musyrikin. Wa may yad'u mawlailan akhara la burhana lahu bihi. Maka barang siapa yang beribadah bersama Allah sesembahan yang lain selain Allah, la burhana lahu bihi, maka tidak ada hujah baginya. Wa hisabu inda rabbih, maka hisabnya ada di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sebenarnya tidak akan sukses orang-orang yang kafir. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pensifatan suatu ada sifat mukasifah dan sifat muqayyadah ya. Termasuk sifatun kasifah fa'inama ya, la burhana lebih fa'inama hisabuhu, fa'inama hisabuhu inda rabbi. Perhatikan, la burhana lahu bihi, ini sifatun kasifah, tidak bisa diambil mafhumnya ya. Barang siapa yang menyeru bersama Allah atau beribadah bersama Allah selain Allah, sesembahan yang lain selain Allah, la burhana lahu bihi, pasti dia tidak memiliki hujah. Yang mana jelas dia tidak memiliki hujah. Bukan berarti bahasanya barang siapa yang beribadah kepada sesembahan lain selain Allah yang dia tidak memiliki hujah akan begini. Adapun yang mereka memiliki hujah, maka tidak bisa. Itu namanya mengambil mafhumnya. Nah, karena ini adalah sifatun kasifah, pokoknya seluruh siapa saja, man di sini umum, man isim mausul umum ya, atau isim syarat. Siapapun dia, kalau dia beribadah bersama Allah sesembahan yang lain, pasti tidak memiliki hujah. Jadi la burhana lahu bihi ini bukan sifat muqayyadah, tapi sifatun kasifah. yang fungsinya apa kalau sifatun kasifah? Menjelaskan tentang apa peribadatan kepada selain Allah, menjelaskan tentang bahwa ibadah bersama Allah sesembahan yang lainnya itu adalah tidak punya hujah. Begitu maksudnya. Bukan barang siapa yang dia menyembah bersama Allah selain Allah yang dia tidak memiliki hujah. Kalau dia memiliki hujah maka tidak mengapa. Tidak. Wa hisabuhu inda rabb, fa inna ma hisabuhu inda rabbi, maksudnya hisabnya ada di sisi Rabb-nya. Ini tahdid. Fa inna ma hisabuhu inda rabbi ini sebagai tahdid, sebagai ancaman. Bunya perhitungannya sama Allah. Kalau kamu macam-macam, perhitungannya sama saya nanti. Kira-kira bagaimana? Lebih menakutkan dibandingkan sudah disebutkan apa? Kalau sudah disebutkan lo sudah diperkirakan, oh seperti itu. Kalau seperti itu ya. Tapi tatkala belum sebutkan, ancaman yang sangat keras. Fa inna ma hisabu inda rabbi. Ingat, hisabnya inda rabbi. Jadi perhitungannya kelak di sisi Rabb-nya. Orang-orang yang seperti ini yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Yang jelas apa? Innahu la yuflihul kafirun. Yang jelas mereka tidak akan sukses, tidak akan beruntung. Beliau katakan musyrikun kafir. Dohir ayat ini penegasan Allah Taala, penutupan Allah Taala dengan innahu la yuflul kafirun. Siapakah orang-orang kafir yang dimasukkan di sini pertama kali yang masuk? Ya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara. Itu orang kafir yang masuk pertama kali dalam konteks pembicaraan Allah. Namun tatmin mandil faedah ya. Untuk supaya faedah kalam Allah lebih luas lagi, Allah katakan innahu la yuflihul kafirun. Allah Taala bahwasanya tidak akan sukses orang-orang yang kafir. Baik kafirnya karena berdoa bersama Allah selain Allah atau kafirnya karena yang lainnya. Karena kekafiran tidak mujarat apa? Dalam masalah ibadah. Kekafiran seseorang tidak tertentu hanya apa? Hanya tatkala dia beribadah kepada selain Allah SWT. Banyak bentuk-bentuk kekafiran. Di antaranya adalah apa? Beribadah kepada selain Allah SWT. Berbeda kalau Allah berfirman di sini faulaika humul kafirun, itu hanya apa? Memvonis hukum ini. Bahwasanya ini orang-orang kafir. Lalu apa dampaknya orang-orang kafir itu? Belum. Tapi tatkala Allah berfirman innahu la yuflihul kafirun, pertama kita dapatkan vonis orang yang wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara, apa hukum mereka? Vonis Allah Taala mereka kafir. Di samping itu kita dapatkan faedah di sini bahwasanya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Jadi sekaligus, dan demikianlah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala dan kalam Rasul-Nya. Artinya jawami al-kalim. Jadi singkat tetapi banyak faedahnya dan banyak maknanya. Hanya memberikan apa banyak faedah. Jelas ya? Kebenaran pendalilan beliau bahwasanya orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah itu musyrik dan kafir. Musyriknya jelas karena dia memang menjadikan sekutu bagi Allah Taala. Kafirnya dari firman Allah ini. Dari sini jelas sebenarnya itu adalah berbuat syirik. Wa mayyadu maulai ilahan akhara. Jadi berdoa bersama Allah selain Allah berarti ada sekutu bagi Allah itu siapa? Ilahan akhara. Ini sebagai sekutu bagi Allah dalam doa. Hukumnya innahu la yuflihul kafirun. Model ayat seperti ini nanti akan berapa kali kita dapatkan ya. Di satu sisi kita mendapatkan vonis tentang suatu masalah, apa hukum suatu masalah. di sisi yang lainnya kita dapatkan faedah yang lainnya. Jadi seperti di sini kita dapatkan hukum berdoa bersama Allah, juga berdoa kepada selain Allah, yaitu kafir. Dan juga apa? Kita dapatkan apa? Faedah bahwasanya orang-orang kafir tidak akan sukses di dunia wal akhirah. Karena keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan yang hakiki di dunia tatkala orang bisa hidup di dunia di atas siratal mustaqim. Itu baru orang yang beruntung. Bukan keberuntungan duniawi. Bahkan keberuntungan duniawi tanpa keberuntungan apa? Berjalan di atas siratal mustaqim hakikatnya musibah. Iya atau bukan? Bukan keberuntungan, justru kecelakaan. Karena semakin dia celaka duniawinya, semakin dia celaka dari siratal mustaqim, walaupun kemudian apa? Dia untung duniawinya, justru keberuntungan duniawinya itu akan semakin mencelakakan dia di akhirat. Maka justru dia orang yang rugi, bukan orang yang beruntung. Ikhwafidin ansallahu wa'ayakum. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan jelas dan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh saya Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Dan besok insyaallah kita akan mulai berbicara tentang anwaul ibadah, dalil-dalilnya dan wajud dalalahnya, dan dituntut besok untuk lebih berpikir lagi. Jadi mengerahkan apa segenap kemampuan untuk berusaha memahami dalil-dalil yang beliau bawakan dan wajhu dalalahnya. Sampai di sini masih ada waktu 5 menit barangkali ada pertanyaan. Itu ya, caranya tatkala dia mengetahui permasalahan tersebut. Jadi cirinya enggak bisa. Pokoknya kalau dia tahu permasalahan tersebut, bahwasanya tidak mungkin dia ambil mafhumnya. Kalau dia ambil mafhumnya salah, berarti ini sifat kasifah. Kalau dia ambil mafhumnya bisa, maka ini sifat muqayyadah. Dan untuk mengetahui apakah ini bisa diambil mafhumnya atau tidak, berarti harus tahu permasalahan tersebut. Ada pertanyaan, bolehkah bertanya tentang akhir segalanya dari penciptaan langit dan bumi, kehidupan, kiamat, sampai kekalnya manusia dan surga di neraka, setelah itu semua terjadi, apakah yang akan terjadi dan untuk apakah semuanya itu? Boleh. Bahkan ini dijelaskan semuanya oleh Allah dan Rasulnya. Tentang apa setelah bumi dan langit, setelah kubur dan di hari kiamat, apa yang terjadi di sana, itu semuanya diberitakan. Dan insya Allah di dalam akhir kitab ini ada pembahasan seperti ini, sebagian dari pembahasan akhir dari kehidupan ini. Insya Allah ya, bersabar saja, mudah-mudahan kita sampai. Ini termasuk masalah yang ditambahkan oleh beliau. Jadi setelah al-usulul salasah, beliau nambahkan perkara yang berkaitan dengan usulul salasah, agak merinci tentang masalah ya, di akhirat. Beliau akan berbicara tentang sedikit permasalahan setelah kehidupan ini, insya Allah. Dan nanti insya Allah saya tambahkan sedikit kalau kita sampai dalam permasalahan tersebut. Kalau tidak sampai, tolong diingatkan. Paling tidak saya menjawab pertanyaan ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa di mualek mengatakan dua kata itu musyrik dan kafir, tidak cuma kafir saja atau musyrik saja? Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ya, orang kafir itu bisa dia kafirnya karena musyrik, bisa karena yang lainnya. Tetapi setiap orang musyrik pasti dia kafir, tidak setiap orang kafir dia musyrik. Itu kalau kemudian kita artikan syirik adalah dalam masalah uluhiyah. Tetapi kalau kita artikan syirik muradib dengan kafir, maka apa? Bisa jadi juga fahuwa musyrikun kafirun, artinya ini muradib. Ya musyrik, ya kafir, ya kafir, ya musyrik. Mengapa? Jadi kadang ulama memaksudkan dengan syirik juga yang maksudnya kafir. Musyrik maksudnya kafir. Dan Allah sendiri juga membedakan ada kafir yang bukan musyrikin. innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ada kafirnya karena apa? Dia kitabi, dan ada kafirnya dia musyrikin. Musyrikin yang dimaksud di sini adalah apa? Wasaniin, penyembah berhala. Ahli kitab musyrikin atau bukan? Ya hakikatnya mereka juga musyrikin, tetapi apa? Nama bagi mereka lebih dominan nama ahli kitab, bukan musyrikin. Walaupun mereka berbuat syirik. Ya mereka musyrikin ya kafir. Musyrikin Quraisy ya musyrikin ya kafir. Kalau kemudian kita mensinonimkan antara musyrik dan kafir, itu juga boleh-boleh juga. Jadi kalau kita membedakan, maka kafir itu lebih umum dari apa? Musyrik. Kalau kita mau membedakan antara kafir dan musyrik, kalau kita mau menyamakan, boleh. Ada kalam dari salaf, waman kadzdzaba Allah, waman kadzdzaba ar-rasula faqad kadzdzaba Allah, waman kadzdzaba Allah faqad asraq. Ini menunjukkan bahasnya apa? Kadang musyrik itu juga diperuntukkan untuk apa? Untuk punya yang kafir. Barang siapa yang mendustakan Rasul, maka berarti dia telah mendustakan Allah, dan barang siapa yang mendustakan Allah, maka dia telah syirik. Sehingga istilah syirik itu kadang diperuntukkan untuk kafir. Maka orang kafir, walaupun kita tidak tahu bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah Taala, mungkin kafirnya karena istiza kepada din misalnya, kafir. Ya, kata-kata musyrik juga tidak masalah. Tatkala kita maksudkan musyrik di situ adalah apa? Yang murotif dengan kafir, yang sinonim dengan kafir. Ya jelas ya. Jadi beliau di sini bisa memang karena beliau maksudnya murotif. Musyrik kafir artinya sama, ya musyrik ya kafir, kafir ya musyrik, atau apa? Musyrik hukum tersendiri, kafir hukum tersendiri. Yaitu kafir lebih umum dari musyrik. Barang siapa yang musyrik maka dia telah kafir. Wallahu a'lam bishawab. Beliau menukil bimakna. Jadi beliau menukilnya dengan makna karena ya, Ibnu Katsir tidak kalamnya tidak seperti itu persis. Dan kebanyakan beliau menukil dengan makna. Jadi lafaz dalam tafsir Ibnu Katsir beliau katakan wa matmunuhu wa matmunuhu wa matmunuhu anu khaliqur rasik al malikud dar wasakinuha wa rasikuhum fa bihadza yastahiqu ayya budawah daula syarikalah bi la syarika bihi ghair. Itu kalam beliau. Jadi tidak persis seperti itu. Tapi jelas maknanya bahasnya Ibnu Katsir menganggap bahasnya al khaliq li hadzal asya huwa al mustahiq lil bada. Tatkala beliau mengatakan fa bihadza yastahiqu ayyu bada wahdahu la syarika bihi ghair. La yusyriku bihi ghairuhu. Atau la yusyriku bihi ghairuhu. Ini yang diambil maknanya oleh Syaikh Muhammad Lahab, bahwasanya Ibnu Katsir mengatakan bahwa pencipta segala sesuatu ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut. Alhamdulillah. Apanya? Jadi ada pertanyaan, paman sarafa minha syai'an, minha kembalinya kepada mana? Kepada al ibadah. Dari macam-macam ibadah. Syai'an sesuatu pun umum ya. Man apa isim? Syarat. Syai'an nakira fi syiat syarat yufutul umum. Maka semuanya asal itu namanya apa? Ibadah. Kalau itu bukan namanya ibadah, walaupun isti'anah tapi bukan isti'anah yang ibadah, istighosah tapi bukan istighosah yang ibadah, maka ya tidak. Asal itu namanya ibadah kalau ditujukan kepada Allah, maka khauf yang bukan ibadah tidak. Doa yang bukan ibadah tidak. Kok ada isti'anah, ada istighosah, katanya ibadah, kok bukan ibadah, ya nanti insya Allah ya penjelasannya. Jadi perinciannya nanti insya Allah tatkala kita memasuki tentang penjelasan masing-masingnya. Jadi asal itu sudah sampai kategori dinamakan ibadah, kalau tujukan kepada selain Allah maka itu musyrik dan kafir. Kalau belum sampai taraf ibadah, belum sampai taraf dinamakan ibadah ya, tinggal nanti ada yang hukumnya haram, ada yang mubah, tapi tidak sampai syirik. Allah alam bissawab. Nah, perincian tentang itu akan sampai pada babnya insya Allah. Kelas kita cukup sampai di sini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqamah dalam tafaqquh fiddin. Karena itulah asbab yang paling besar yang akan mengantarkan kita selamat dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.